Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ulah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ Inna rabbaka huwa al-qawiyul aziz. Wa akhadha alladhina zalamu as-sayha fa asbahu fi diyarihim jathimin. Ka'an lam yaghnaw fiha ala inna thamud kafaru rabbahum ala bu'dan li thamud. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-64 dan setelahnya dari surah Hud, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita Nabiullah Shalih. Ketika Nabiullah Shalih mengajak kaumnya untuk bertauhid kembali, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan, kekufuran dan maksiat. Tapi mereka enggan. Cuma beberapa orang saja atau sebagian kecil di antara mereka yang mau beriman, mengikuti Nabiullah Shalih. Mereka enggan karena mereka terus-menerus diajak oleh Nabiullah Shalih untuk beriman. Akhirnya mereka pun menentang Shalih. Begini saja wahai Shalih, kau datangkan untuk kami bukti bahwa engkau betul-betul adalah seorang rasul. Maka mereka pun mengatakan, maka Nabiullah Shalih mengatakan, terus apa yang kalian inginkan? Mereka mengatakan, kami inginkan kau mengeluarkan seekor unta yang sangat besar dari bongkahan batu ini dalam keadaan hamil. Maka beranjaklah Nabiullah Shalih yang sebelumnya mengambil perjanjian, kalau betul-betul keluar dari batu ini sesuai dengan apa yang kalian inginkan seekor unta, kalian akan beriman? Maka mereka pun mengatakan, iya kami akan beriman. Diambillah perjanjian ini dari mereka. Jika sekiranya apa yang mereka inginkan betul-betul terjadi, maka mereka mesti beriman. Maka beranjaklah Nabiullah Shalih dari tempatnya, kemudian melakukan sholat munajah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikeluarkan dari bongkahan batu ini seekor unta yang sangat besar. Baik, maka seusai beliau melakukan salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bergeraklah batu itu dan pecah. Keluarlah seekor unta yang betul-betul besar. Barakallahu fiikum. Yang dalam kondisi hamil. Dan mereka melihat pergerakan di perutnya bahwa betul di dalamnya ada seekor anak unta. Maka sebagian di antara mereka ada yang beriman, sebagian besarnya tidak mau beriman. Ketika mereka hendak beriman, sebagian menghalangi, jangan. Subhanallah. Baik. Sebagian tetap bersikukuh untuk tetap beriman. Maka Nabiullah Shalih mengatakan, wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum aya. Wahai kaumku, inilah unta Allah Subhanahu wa taala untuk kalian sebagai tanda bahwa aku betul-betul ada seorang rasul yang diutus olehnya. Baik. Masyaallah. Unta itu begitu besar sehingga ketika onta ini bertemu dengan onta-onta mereka, maka onta-onta yang mereka miliki ini lari ketakutan karena melihat unta ini, untanya Nabiullah Shalih yang begitu besar. Baik. Tidak lama setelah itu unta ini melahirkan anaknya. Dan banyaklah air susunya. Maka Nabiullah Shalih mengatakan, "Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Fadaruha takul fi ardillahi wa la tamassuha bisu." Maka biarkanlah unta ini kemanapun dia pergi, dia akan mencari makan sendiri tanpa kalian harus mengusahakannya. Tidak perlu kalian repot. Unta ini baik, yakni tidak merusak. Yakni dia akan mencari makan sendiri. Barakallahu fikum. Dan kalian bisa mengambil air susunya. Sehari kalian mengambil air dari mata air kalian, sehari dia yang meminumnya. Tapi dengan itu kalian bisa mengambil air susunya. Seberapa banyak pun kalian boleh mengambilnya. Ini kan luar biasa. Barakallahu fikum. Gantian. Dan mereka akan mendapatkan susu segar dari sapinya, dari untanya Nabiullah Shalih. Wala tamassu habisu, dan jangan pernah kalian menyentuhnya dan menginginkan kejelekan atasnya. Baik. Wala tamassu habisu in fayakhudhakum adabun qarib. Maka kalau kalian menyentuhnya, melakukan kejelekan atasnya, maka kalian akan diazab oleh Allah dengan azab yang tidak jauh. Tidak lama selang itu. Barakallahu fikum. Maka dikatakan bahwa di antara dari orang-orang kufar, ada seorang perempuan yang memiliki anak perempuan yang begitu rupawan. Kemudian perempuan tua ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Begitu mereka merasa jenuh dengan kondisi ini, masih tetap Nabiullah Shalih mengajak mereka sementara mereka tidak mau, gerah mereka. Ya walaupun dipersilahkan minum dari susu untanya Nabiullah Shalih, mereka tidak mau. Merasa terusik mereka, merasa terganggu. Wala haula quwwata illa billah. Demikianlah kekufuran. Baik. Maka perempuan tua ini memerintahkan orang-orang, siapa yang bisa membunuh unta Nabiullah Shalih, maka aku akan nikahkan dia dengan putriku. Baik. Maka barakallahu fikum. Yang satunya lagi barakallahu fikum, memang ada perempuan yang juga sangat cantik, menawarkan dirinya kepada siapapun yang akan membunuh unta Nabiullah Shalih. Masya Allah. Ternyata ada dua orang, ditambah beberapa orang sehingga jumlahnya 9 orang semuanya. Tis aturah tin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan semuanya sepakat. Semua orang-orang kafir pada saat itu, laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, semuanya sepakat untuk membunuh unta Nabiullah Shalih. Walaupun yang melangsungkan pembunuhan itu cuma satu atau dua orang yang betul-betul melakukan eksekusi terhadap unta Nabiullah Shalih. Diwanti-wanti, diingatkan, lama lata masuha, jangan pernah kalian mengganggu unta ini. Kalian tidak diapa-apain. Unta ini kemana dia cari makan, nah, itu dengan sekehendaknya dan tidak merusak. Dan kalian bisa mengambil dari susunya sebanyak apapun yang kalian inginkan. Kalau kalian mengganggunya, maka kalian akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sepakatlah orang-orang Samud untuk membunuh unta Nabiullah Shalih. Maka mereka pun mengintai unta Nabiullah Shalih dari balik batu. Begitu lewat langsung mereka menombaknya. Barakallahu fikum. Kemudian ditombak lagi, kemudian disembelih. fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakan Nabiullah Saleh dan mereka semuanya membunuh unta itu. Karena sepakat, karena setuju, karena mengiyakan, maka mereka dianggap semuanya sebagai pembunuh unta, walaupun cuma satu dua yang melakukannya secara langsung. Tapi karena mereka menyemangatinya, membelanya, menyokongnya, maka mereka semuanya dianggap sebagai pembunuh. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Aqaruha, yakni mereka menyembelihnya. La haula wa la quwwata illa billah. Fa'aqaruha faqala tamattu fi darikum thalathata ayyam. Di ayat yang ke-65 kata Allah Subhanahu wa taala fa'aqaruha. Mereka semuanya membunuhnya, dicap sebagai pembunuh semuanya, walaupun perempuan yang tidak kemana-mana, cuma tetap di kamarnya, tidak keluar-keluar rumah, karena sepakat, ya maka dia juga termasuk dianggap membunuh. Disampaikan kepada Nabiullah Saleh bahwa ontanya telah dibunuh oleh orang-orang. Jadi anak onta itu pun lari meninggalkan induknya ketakutan. Barakallah. Ada yang mengatakan onta itu lari, anak onta itu lari ke atas gunung dan mengeluarkan suara sebagai peringatan. Tiga kali. Ada yang mengatakan mereka tetap mengejarnya dan membunuh anak onta itu. Ada juga yang mengatakan anak onta ini lari dan masuk kembali ke batu yang dari situ asal muasal induknya. Walhasil, mereka tidak merasa cukup dengan membunuh onta Nabiullah Saleh. Mereka pun berusaha untuk membunuh Nabiullah Saleh. Masya Allah. Fa'aqaruha faqala tamattu fi darikum thalathata ayyam. Maka ketika Nabiullah Saleh melihat ontanya yang sudah tergeletak, barakallahu fik, tak berdaya, yakni mati sudah, maka Nabiullah Saleh mengatakan kepada mereka, tamattu fi darikum thalathata ayyam. Silahkan kalian berbahagia, bersenang-senang, berpesta, terserah. Tamattu itu artinya bersenang-senanglah kalian. Apapun yang kalian lakukan, terserah mau apa. Barakallahu fikum. Silahkan bersenang-senang, karena umur kalian tinggal 3 hari. Tinggal 3 hari dari hari ini. Mereka menyembelihnya di hari Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu, hari Ahadnya mereka harus mati. Barakallahu fikum. Tamattu fi darikum thalathata ayyam. Silakan kalian bersenang-senang 3 hari. 3 hari full. Barakallahu fikum. Kalian mau apapun terserah. Kalian mau enak-enak, sedap-sedap, apapun namanya. Senang-senang. Silakan. Maka di hari pertama mereka wajah-wajah mereka menguning. Barakallahu alaikum. Di hari kedua wajah-wajah mereka memerah. Dan di hari ketiga wajah-wajah mereka menghitam. Barakallahu alaikum. Adapun orang-orang yang hendak membunuh Nabiullah Saleh, maka mereka dihujani batu dan mati mendahului kaumnya. Barakallahu alaikum. Kata Nabiullah Saleh, "Dzalika wa'dun ghairu makdzub." Itu adalah janji ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa didustakan, enggak bisa didustakan, enggak bisa seorang pun mengelak dari apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, "Falamma ja'a amruna najjayna Shalihan wal ladzina amanu ma'ah bi rahmatin minna." Falamma ja'a amruna, maka ketika datang azab kami. Baik. Untuk menghancurkan kaum Samud, dari suara yang menggelegar dari langit, barakallahu, dan guncangan bumi yang hebat menjadikan mereka mati seketika di rumah-rumah mereka, barakallahu, mereka mati semuanya. Semua besar kecil tua muda, laki perempuan, mati semuanya. Barakah kecuali orang-orang yang beriman. Najaina salihah walladzina amanu ma'ah. Kami selamatkan saleh dan orang-orang yang mengimaninya, yang mengikutinya. Bi rahmatin minna wa min khizyi yaumi idin, dengan rahmat dari kami. Kami selamatkan dia dari kehinaan pada hari itu. Yani hari diadabnya mereka. Wala haula wa illa billah. Ada yang mengatakan bahwa tersisa satu orang yang bernama Abu Rigal, barakallahu alaikum, yang dia berangkat keluar dari negeri itu pada saat atau sebelum diturunkannya azab Allah Subhanahu wa taala. Dia datang ke Makkah, barakallahu alaikum, karena posisi daerah ini antara Tabuk dengan Madinah, barakallahu alaikum, tidak jauh dari Madinah. Maka barakallahu fikum, Abu Rigal ini ketika berada di Makkah, berada di tanah haram, di saat diturunkannya azab Allah Subhanahu wa taala, dia tidak terkena azab nanti setelah keluar dia dari tanah haram berada di tanah halal, maka dia pun dihujani batu dan mati dia pada saat itu. Wallahu alam. Yang jelas, ketika orang menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia lah akan dibinasakan. Baik. Inna rabbaka huwal ghafur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, bi rahmatin minna wa min khizyi yaumi idin, inna rabbaka huwal ghafur rahim. Sesungguhnya Rabb, dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Agung. Al-Qawiyyu Allah. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat lagi Maha Agung. Barakallahu fiikum. Wa akhadha alladhina zalamu shayhah fa asbahu fi diyarihim jathimin. Maka datanglah azab Allah Subhanahu wa taala menimpa orang-orang yang zalim dengan shayhah, teriakan. Baik. Suara yang begitu memekakkan telinga, menjadikan orang-orang mati karenanya. Fasbahu fi diyarihim jathimin, sehingga mereka pun berada di rumah-rumah mereka dalam kondisi sudah menjadi bangkai-bangkai. La haula illa billah. Kalam yaghnau fiha, seakan-akan tidak ada terjadi sebelumnya. Barakallahu fikum. Begitu cepatnya azab Allah Subhanahu wa taala merenggut nyawa mereka. Tahu-tahu sudah pada mati semuanya. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala inna thamud kafaru rabbahum ala bu'dan li thamud. Baik. Sesungguhnya kaum Thamud ini adalah kaum yang kafir terhadap Rabb mereka. Allah yang mencipta mereka, Allah yang memberi rezeki mereka, Allah yang memberikan kehidupan kepada mereka, Allah memfasilitasi, memberikan nikmat untuk mereka, semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengkufurinya. Tapi menentang Nabiullah Saleh yang diutus kepada mereka sebagai pengingat. Kata Allah Subhanahu wa taala, bu'dal li Samud. Sungguh jauhlah dan jauhlah kaum Samud dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Taib, ini kisah perjalanan dakwah Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Taib, begitu sabarnya, begitu gigihnya dalam berdakwah. Ya, walaupun kaumnya menentangnya, tetap beliau menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaumnya karena kekufuran mereka dan menjauhkan mereka dari rahmat. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan kekuatan untuk mengamalkan ilmu. Kita tutup ini kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.